Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, dia lakukan apa yang dia mampu. Ya, sepanjang dia bisa memberi manfaat di situ, di batasan kemampuannya dia lakukan. Hal yang di luar kemampuannya bukan tanggung jawabnya. Bukan tanggung jawabnya, tapi dia berusaha, ya, untuk memberikan hal yang terbaik. Kalau dia adalah pemimpin, ya pemimpin ada wewenang. Kadang di sebagian bentuk kepemimpinan ada power tertentu yang dia bisa berbuat kebaikan di dalamnya. Dan dengan apa yang dia miliki tersebut, kalau dia berbuat kebaikan, maka itulah yang sangat diharapkan kebaikannya pada hari kiamat. Karena itu salah satu dari 7 golongan yang dituduhi di bawah tuduhan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, salah satunya adalah pemimpin yang adil. Ya, dan seorang pemimpin yang adil akan diberi mimbar dari cahaya di hari kiamat. Jadi manusia semuanya berkumpul biasa di padang mahsyar, dia berada di atas mimbar dari cahaya. Di atas mimbar dari cahaya. Dan ini dari kebaikan yang diberikan untuknya. Bagaimana anggapan jika tidak memilih calon maka tidak taat kepada pemimpin? Sebab pemimpin memerintah untuk memilih. Ya. Tidak ada di dalam peraturan negeri manapun bahwa memilih itu adalah kewajiban. Ya, itu adalah hak masing-masing. Tapi yang paling penting bukan dalam masalah memilih atau tidak memilihnya. Yang paling penting ketika ada seorang pemimpin, bagaimana dia taat kepada pemimpinnya. Itulah yang menciptakan kebersamaan. Ya. Kita menciptakan kebersamaan bagi seorang hamba. Dan itu yang kita terangkan di awal, dari awal pembahasan, itu yang kita bahas. Bagaimana cara kita menyambut tamu yang jauh datang ke rumah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, siapa yang kedatangan tamu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia muliakan tamunya. Dan kata memuliakan itu kembali kepada kebiasaan. Memuliakan tamu adalah menjamunya, ya, dengan memberikan tumpangan tinggal untuknya, memberikan jamuan makan untuknya, ya, dan memberikan apa yang diperlukan sebagaimana umumnya seorang tamu. Dan batasan kewajibannya kalau dia menerima tamu adalah 3 hari. Batasan kewajibannya. Selain daripada itu adalah masuk ke dalam kedermawanannya, hal yang dianjurkan. Seorang meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa sholat itu cuma gerakan, yang penting hatinya mengingat. Ya. Ini adalah hal yang keliru, ya. Ya. Dan ini adalah keyakinan yang batil dan prinsip yang menyelisihi agama Islam. Sholat itu adalah kewajiban yang sangat wajib, rukun Islam yang kedua. Diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung di atas langit. Sementara kewajiban yang lain cuma diterima di dunia. Diterima oleh Nabi tanpa perantara. Sedangkan kewajiban yang lain semuanya dengan perantara Jibril. Ya. Dan tidak ada yang dikatakan sholat itu cukup mengingat saja, tidak ada gerakan. Ya. Dia ingin lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah hamba yang paling bertakwa, orang yang paling beriman. Bersamaan dengan itu, di hari beliau meninggal, beliau masih keluar sholat berjamaah. Dipapah oleh siapa? Pamannya Abbas bin Abdul Muttalib dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Iya. Kalau dia meyakini bahwa sholat dengan gerakan itu tidak wajib, maka ini artinya dia mengingkari sesuatu yang dimaklumi kewajibannya dalam agama. Yaitu hukumnya kafir keluar dari agama. Iya. Maka tidak boleh ada yang berkeyakinan seperti ini, waliyahubillah. Bagaimana seharusnya membalas penganiayaan untuk diri kita? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Balasan kejelekan, boleh dia berbuat hal yang semisal dengannya. Tapi kalau dia maafkan, dia berbuat baik dan dia maafkan, pahalanya ditanggung oleh Allah. Itu lebih besar. Iya. Ya, kalau dia balas, sebatas yang dia lakukan, diizinkan di dalam syariat. Dan ini tergantung jenis kezalimannya. Ya. Ada bentuk kezaliman yang tidak boleh dia ambil kecuali melalui tangan pemerintah. Dia harus ke pengadilan. Ya. Dan ada bentuk kezaliman boleh dia ambil ya, dengan langsung dia berbicara kepada orang yang bersangkutan. Ini dua hal yang dibedakan antara dua pembahasan. Tapi secara umum, kalau dia memaafkan, itu dia akan mendapatkan berbagai keutamaan. Dia dapatkan dari pahala kesabaran, dia dapatkan dari pahala memberi maaf, dan dia bisa membuka untuk dirinya pintu-pintu ibadah yang lainnya. Ini ada yang bertanya bahwa ada yang mengatakan apabila seorang muslim bila melihat kesusahan saudara kita di Palestina sekarang ini kemudian tidak muncul kepedulian atau kesedihan di hatinya, maka orang muslim tersebut perlu dipertanyakan atau mengoreksi imannya. Ya betul ya, dari sisi kalimat itu betul. Seorang muslim kalau dia dalam keadaan menderita kemudian dia tidak ada di dalam hatinya iba, paling tidak mendoakan terhadap saudaranya, ini perlu diperhatikan dari keimanannya. Tapi yang menjadi keliru, orang yang menggunakan kalimat benar seperti ini, tapi ujung-ujungnya diajak manusia untuk pergi berjihad. Sebab hukum jihad itu lain hukumnya. Membantu saudara lain hukumnya. Iya. Dan membantu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Dan jangan diremehkan doa. Iya. Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah karena doa Nabi Musa. Tidak ada di dalam sejarah Nabi Musa pernah melakukan demonstrasi kepada Fir'aun. Pernah dengar? Ada sejarah Nabi Musa dan Bani Israel demo-demo. Padahal Fir'aun ini membunuhi anak laki-laki Bani Israel. Berbuat berbagai kezaliman. Nabi Musa hanya berwasiat kepada umatnya, kepada kaumnya, isbiru, bersabarlah. Hanya diperintah bersabar saja. Dengan kesabaran Bani Israel ini, dengan doa Nabi Musa itu, itulah yang menyebabkan turunnya pertolongan Allah. Allah firman dalam Al-Quran, wa awrathnal qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tabbat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Dan kami wariskan bumi yang diberkahi itu dari timur sampai baratnya, kami wariskan kepada kaum yang tadinya dia zalimi, yaitu kepada Bani Israel. Dan telah sempurna kalimat kami terhadap Bani Israel karena kesabaran mereka. Hanya disebut satu amalannya, kesabaran. Iya. Dan doa itu harus diketahui ya, bahwa doa tidak mesti seorang berdoa di hari ini, malam ini, kemudian besoknya orang Yahudi langsung mampus semuanya. Iya. Disebutkan di dalam tafsir ayat di surah Yunus tentang doa Nabi Musa. Di situ doanya Nabi Musa ya, mendoakan. Ya. Disebutkan bahwa firman Allah setelahnya, qad ujibat da'watukuma, telah dikabulkan doa kalian berdua. Jadi doanya Nabi Musa dikabulkan karena Nabi Harun mengaminkan, maka dianggap doa berdua. Ya. Sudah dikabulkan. Dan kata sebagian ahli tafsir, dikabulkan dan Fir'aun dibinasakan 40 tahun setelahnya. 40 tahun setelahnya. Karena itu di kelanjutan ayat, qad ujimat da'watukuma fastaqima, hendaknya kalian istiqamah wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun, dan jangan ikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Soal sekarang ini banyak orang yang kurang ilmunya, cuma punya semangat saja, tidak ada keyakinannya, hanya punya orasi saja, pandai berbicara saja. Ya, tapi beda dengan orang yang punya ilmu, punya keyakinan ada sesuatu yang terjadi. Ya. Orang menyangka dia tidak berbuat sesuatu. Padahal mungkin dia melakukan sesuatu yang paling berharga. Ya. Paling berharga untuk saudaranya yang lain. Baik. Sudah. Waktunya habis. Baik, ini akhir pertanyaan. Masih banyak pertanyaan ya. Cuman karena waktu sudah selesai, ada pertanyaan terakhir saya baca.